بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umair Al-Hadrami radhiyallahu anhu annahu kana sadiqan li Abdillah ibn Mas'ud wa inna Abdullah ibn Mas'ud zarahu fi ahli فلم يجده قال فاستأذن على أهلي وسلم فاستسقى قال فبعثت الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها فخرج عبد الله فجاء أبو عمير فقال يا أبا عبد الرحمن ليس مثلك يغار عليه، هلا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال قد فعلت. فأرسلت الخادم فأبطأت، إما لم يكن عندهم وإما رغبوا فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فخشيت أن تكون الخادم معذورا فترجع اللعنة فأكون سببها، أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام أحمد. Daripada Abi Umair Al-Hadrami radhiyallahu anhu, kata dia, sesungguhnya Abu Umair Al-Hadrami itu adalah seorang kawan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan semua kenal Abdullah bin Mas'ud, dia sama macam Abdullah bin Abbas, mereka ni dua-dua sahabat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umair Al-Hadrami dia kawan kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata dia pada satu hari, wa inna Abdullah ibn Mas'ud zarahu fi ahli. Satu hari Abdullah bin Mas'ud, sahabat kanan Nabi ni, pi ziarah rumah Abu Umair Al-Hadrami. Dia perkawan dua orang. Satu hari Abdullah bin Mas'ud pergi ziarah rumah Abu Umair. falam yajidhu, dia tak ada rumah. Masa Ibnu Mas'ud sampai tu, Abu Umair tak ada rumah. Qala fasta'zana ala ahli wa sallama fastasqa. Kata Abu Umair, maka dia minta izin untuk masuk ke rumah, walaupun Abu Umair tak ada, Abdullah bin Mas'ud minta izin untuk nak masuk dalam rumah dia, dan dia minta dijamukan kepada dia segala hayat. Qala, kata Abu Umair, tuan rumah yang tak ada ni, dia cerita benda ni, dia kata hari tu aku tak ada di rumah, dia kata Abdullah bin Mas'ud mai rumah aku, bila dia mai aku tak ada, dia minta izin nak masuk, maka isteri aku, anak aku ada, dia pun panggil dia masuk. Bila dia masuk, fastasqa, dia minta air segelas. Bila dia minta air segelas, faba'asat al-jariyata tajibuhu bisharabin minal jiran. Kebetulan di rumah dia, di rumah Abu Umair ni air tak ada. Maka dia suruh kadam perempuan dia, jariah dia, tolong diminta air rumah jiran sebelah, pasal nak jamu Abdullah bin Mas'ud. Fa'abta'at. Jariah dia ni, hamba perempuan dia ni lambat sikit pergi rumah sebelah nak cari ayam, pasal nak jamu Abdullah bin Mas'ud ni lambat sikit balik main. Fala'anatha. Isteri kepada Abu Umair, sudah marah dia, melarat-larat sampai maki hamun, sampai laknat dia. Dia kata orang perempuan tu kecil punya hal aja, tetamu main rumah, minta ayam segelas. Kebetulan di rumah dia tak ada ayam. Dia suruh isteri dia ni, suruh kadam dia minta ayam rumah sebelah, pasal nak jamu tetamu yang main ni. Kadam ni pi tak tahu apa hal, patah balik main lambat. Kerana lambat tu, isteri Abu Umair ni sudah naik angin. Dia marah jariah dia, khadam perempuan dia ni pasal lambat ni, dia marah. Fala'anatha, siap dengan maki hamun, siap dengan macam-macam, dia kata. Fakharaja Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat kanan Nabi ni, bila tengok keadaan jadi macam tu, dia bangkit keluar. Dia pergi jadi tetamu rumah orang ni, dia minta ayam segelas. Dengan kerana dia minta ayam, benda nak jadi macam ni. Sampai orang gaji nak kena marah, sampai nak kena maki hamun kerana ayam segelas dia minta, dia sudah tak syok. Bila dia tak syok, fakharaja Abdullah, dia keluar. Faja'a Abu Umair, kebetulan dia keluar, Abu Umair balik, dia nampak kawan dia main. Faqala Abu Umair, ya Aba Abdurrahman, dia panggil, nak pergi mana? Laisa misluka yugharu alaih, tak usah bimbang lah, ang dengan aku ni kawan baik, aku tak ada nak cemburu apa dekat hang ni. Orang Arab dia cemburu, dia tak lagu orang Melayu cemburu. Arab, tuan-tuan pi Mekah, Madinah, tapi mana-mana negeri Arab, rumah mereka tembok habis kepala ni. Rumah mereka biasa, bagi mereka rumah, tembok rumah tu habis kepala. Pasal apa? Satu, pasal cemburu lah. Yang kedua, pasal dia nak pelihara aurat keluarga dia. Tapi nombor satu tu pasal cemburu. Kawan kita ada jadi driver, dia bawa pelancong di Pulau Pinang. Bila main musim, bila main season, Arab turun main, depa musim panas, depa lari keluar lah. Main Malaysia, main Kuala Lumpur, main Pulau Pinang, di Thailand, dia apa-apa semua. Kawan kita ni driver, duk bawa kereta. Bila bawa kereta, duk tengok cermin. Cermin kecil tu, duk tengok belakang. Tengok-tengok, dia kepak kepala. Dia kata tengok bini dia. Cemburu tu, cemburu. Duk bawa kereta, duk tengok cermin. Bukan tengok bini dia pun, duk tengok kereta belakang. Dia kata tengok bini dia. Dia kepak kepala Allah ni. Cemburu. Cemburu Arab ni 10 kali cemburu daripada orang Melayu ni. Apabila Abdullah bin Mas'ud pergi ke rumah Abu Umair Al-Hadrami, Abu Umair tak ada rumah. Jadi oleh kerana kawan rapat, kawan kancing ni, bila dia pergi, bini Abu Umair panggil masuk. Bila masuk, dia minta ayah segelas. Dia kata dahaga sangat, minta ayah segelas. Kebetulan ayah tak ada di rumah dia. Dia suruh hamba perempuan dia pergi minta ayah di rumah jiran sebelah. Hamba tu balik mai lambat sikit. Bini ni sudah naik angin apakah, marah dekat hamba perempuan ni, melarat-larat sampai maki hamba. Abdullah bin Mas'ud bila tengok keadaan jadi macam tu, dia tak syok, dia keluar daripada rumah tu. Kebetulan bila dia keluar, Abu Umair balik masa tu. Abu Umair kata, hey, nak pergi mana? Masuk. Laisa misluka yugharu alaih. Hey, dia kata, hang dengan aku ni rapat macam mana? Aku tak ada cemburu apa dekat hang ni. Dia tu ingat aku pasti apa. Kalau kita hari ni kata hang buat macam rumah, ha? Rapat. Kalau hang ingat kata aku cemburu, hang mai aku tak ada di rumah, aku nak cemburu, tak ada. Antara hang dengan aku ni, tak ada apa. Aku tak ada cemburu apa dekat hang. Halla salamta ala ahli akhi wa jalasta wa asabta minasyarah. Eh, dia kata masuk dulu. Bini aku duduk ada di rumah. Masuklah, dia kata. Duduk, minum air dulu. Dia kata. Abu Umair kata dekat Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata Ibnu Mas'ud, qad fa'altu. Dia kata, aku buat dah lagu hang kata ni. Qad fa'altu. Aku buat dah. Aku mai tadi hang tak ada. Aku bagi salam. Aku masuk dah dalam rumah. Aku minta ayah dah segelas. Fa'arsalat al-khadin. Bini hang hantar satu khadam perempuan untuk pergi ambil ayah dekat jiran sebelah. Fa'abta'at. Khadam tu lambat sikit. Imma lam yakun indahum wa imma raghibu fi ma indahum. Dia kata lambat tu pasal apa, aku tak tahu. Mungkin sebelah pun tak ada ayah juga ke, ataupun mungkin bini hang apa, aku tak tahu. Tapi ceritanya khadam ni sudah lambat sikit. Fa abta'at al khadim. Khadam ni sudah lambat. Fal'anatha, bini hang sudah mati dia. Dia cerita balik. Abdullah bin Mas'ud cerita balik kepada Abu Umair Al-Hadrami. Cerita macam ni, dia kata. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang aku keluar ni bukan pasal apa? Pasal aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata innal la'nah ila man wujjihat ilaih. Fa in asabat alaihi sabila. Aw wajadat fihi maslaka. Wa illa qalat ya rabbi wujjihtu ila fulan falam ajid alayhi sabila wa lam ajid fihi maslaka fayuqalu laha irji'i min haythu ji'ti. Aku ingat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata maki hamun ataupun laknat, cerca, kata huduh, cakap benda tak elok kepada orang ni, dia terbit daripada mulut kita, dia akan pi kepada orang yang kena kata ni. Nabi ada bagi tahu, kata Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata tiap-tiap perkataan tak elok hak keluar daripada mulut kita ni, bila dia keluar, dia pi cari orang hak kita kata tu. Kalau sekiranya orang hak kita kata tu serupa macam hak kita kata, maka kata-kata cercaan itu kena ke dia. Tapi jaga baik-baik. Dia kata kalau kata-kata kita tak elok tu, kita kata dekat satu orang, tiba-tiba tak bertepatan dengan orang tu, dia orang baik, kita pergi kata dia tak elok. Kata-kata laknat tu dia keluar, dia nak pi dekat kawan tu, dia tak boleh nak turun dekat kawan tu. Bila dia tak boleh turun, dia tak tahu nak pi mana. Bila dia tak tahu nak pi mana, dia mengadu kepada Tuhan. Kata-kata tu mengadu dekat Tuhan, dia kata ya Allah, aku ni dilontang kepada satu orang. Aku ni, maksudnya kata-kata cercaan tu, aku ni dilempak kepada satu orang. Masalahnya aku tak boleh pergi ke orang tu, pasal orang tu tak macam yang dikatakan. Mana aku nak pergi lah ni? Ya Rabbi, wujjihtu ila fulan. Wahai Tuhan, aku ni ditala, ditujukan kepada satu orang. Falam ajid alaihi sabila. Tetapi tak ada jalan nak pergi dekat dia. Sebab dia baik. Dia tak macam yang dikatakan. Ni lah ni aku ni nak pergi mana? Fayuqalu laha. Maka Tuhan kata dekat kata-kata tak elok tu, irji'i min haitsu ji'ti. Tuhan kata hang balik pergi dekat orang yang kata tadi. Kalau hang kata dekat satu orang celaka, sedangkan orang tu tak celaka, dia patah balik kecelakaan itu mai dekat kawan yang kata. Kalau kita kata dekat dia anak haram, dia bukan anak haram, dia patah balik mai kat kita anak haram tu. Ini hadis ni nak beritahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, fakhashitu an takuna al-khadim ma'zura. Ha, aku takut ni apa dia? Khadam tadi ni terlambat kerana dia ada arai. Dia ma'zura. Dia ada satu benda yang menyebabkan dia lambat, bukan dia saja lambat, dia ada sebab yang dia ni jadi lambat. Sebab yang dia tak dapat elok. Kita tak tahu apa pasal yang dia lambat tu. Kalaulah khadam tadi dia terlambat atas sebab-sebab yang menasabah, kita pi maki dia, maki itu tak layak singgah dekat dia. Maka aku takut, dia kata, fatarji'al la'nah, laknat itu akan patah balik di kena bini hang. Dia kata aku takut, fa akuna sababaha, sedangkan aku punca kepada benda ni. Dia kata aku punca, aku mai ziarah rumah hang, aku pi minta ayah segelas. Kerana aku minta ayah segelas, ayah pula tak ada di rumah hang, hang pi minta dekat jiran sebelah. Khadam yang pi minta ayah tu balik lambat, dia kena maki. Dia kena maki sedangkan dia tak layak, dia tak patut dimaki. Dia kena maki kerana aku, aku minta ayah. Aku jadi punca kepada benda ni. Pasal itu aku keluar daripada rumah hang ni, aku nak balik. Aku tak mau aku jadi fitnah kepada benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni bagi peringatan yang cukup besar kat kita. Apa dia? Nak cakap tak elok ke orang, fikir satu kali. Kita jangan ingat benda tu terbit di mulut habis, tak kaduh ingat. Jangan ingat lagu tu. Benda hak keluar daripada mulut kita, tiap-tiap patah perkataan hak keluar tu, kita kena bertanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak keluar tu kalimah-kalimah yang baik-baik, alhamdulillah ganjaran baik dekat kita. Tapi kalau hak keluar tu perkataan tak elok, dia nak pergi singgah dekat orang hak kita kata tu, kalau orang tu memang tak elok, dia landing elok dekat kawan tu. Tapi kalau kawan tu orang baik, kita pergi kata tak baik, perkataan tu tak ada tempat nak landing. Dia mengadu dekat Tuhan. Bila dia mengadu dekat Tuhan, Tuhan kata hang balik pergi dekat kawan hak kata tadi. Saja aja kawan hak kata tadi menanggung kalimah-kalimah huduh hak dia kata tu, balik kepada diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Zar radhiyallahu anhu, kata dia, sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yarmi rajul rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Maksud dia, Abu Zar radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, jangan satu orang mengucapkan kalimah fasik kepada satu orang yang lain. Jangan kita kata dekat orang hang ni fasik. Nabi kata, wala yarmihi bil kuf, jangan hang kata dekat satu orang kafir. Jangan tuduh dia fasik, jangan tuduh dia kafir. Illar taddat alaih, melainkan takut perkataan fasik dan kafir yang kita kata dekat dia tu, kalau dia tak fasik, kalau dia tak kafir, dia bidai balik mai kat kita. Nabi kata, in lam yakun sahibuhu kadzalik, kalau orang yang kita kata tak seperti yang kita kata, maka kata-kata kita dia bidai balik mai kena kita. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi, perbuatan yang dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, yang kemudiannya ditegur oleh Nabi. Di antaranya hadis riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safar. Fasami'a la'nah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadhihi? Qalu hadhihi fulana. La'anat arrahilataha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u 'anha. فإنها ملعونة فوضعوا عنها. قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أبو داود. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir dengan sekumpulan sahabat. فسمع لعنة. Tengah dalam musafir, Nabi duk naik unta dia, ni ramai duk ada ni, Nabi dengar di telinga Nabi ni ada orang duk maki hamun sesuatu. Dengar ke telinga Nabi ada orang duk maki hamun kepada sesuatu benda. Faqala Nabi, ma hazihi? Nabi kata, apa tu? Siapa tu? Duk marah ke siapa tu? Qalu, hazihi fulana. Sahabat-sahabat kata, ni perempuan ni, ni perempuan ni fulana, la'anat rahilataha, dia maki unta yang dia naik. Perempuan ni duk naik unta, unta ni duk buat slow, duk buat jalan slow motion, dia sudah hangat dengan unta dia ni. La'anat rahilataha, dia maki unta hak dia naik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u anha. Nabi bila dengar-dengar macam tu, Nabi kata da'u anha. Ni apa benda hak duk ada atas unta tu, wak turun, wak turun. Kan unta bila musafir dia galas barang kiri kanan, kiri kanan tu. Nabi kata punggah barang hak duk ada atas belakang unta tu, punggah wak turun semua. Fa innaha mal'una. Pasal unta ni sudah kena laknat. Dalam syarah hadis ni dia kata apa? Nabi kata tak layak orang ataupun menatang kenderaan yang kena laknat bersama dalam rombongan Nabi. Nabi kata oleh kerana tuan dia sudah maki, dia sudah maki unta hak dia duk naik ni, tinggal unta tu. Buat turun barang daripada belakang dia, pimut atas kenderaan lain, unta tu tinggal. Pasal apa? Fa innaha mal'una. Dia sudah kena laknat dengan tuan dia. Fawadu'u anha. Sahabat-sahabat pun dah Nabi kata lagu tu, pakat pi punggah barang buat turun semua. Qala Imran, Imran bin Husain kata, faka'anni anzuru ilaiha naqatun warqa. Dia kata selepas daripada itu aku dapat tengok unta yang dilaknat oleh tuan dia yang Nabi suruh tinggal ni. Unta tu duduk berjalan wangwin-wangwin di dalam market, di dalam pasar, tak ada siapa peduli lah dia. Kata Imran bin Husain, begitu jadi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqqabu himaran wa kana yudhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab fa utiya bihi yawman fa amara bihi fajulida fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun min al-qaum Allahumma al'amhu ma akthara ma yu'ta bihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, سيدنا عمر kata ada satu laki-laki zaman Nabi صلى الله عليه وسلم nama dia Abdullah. Wa kana yulaqqabu himaran, tetapi orang duk panggil dia khimar. Dia ni satu orang hidup zaman Nabi, nama Abdullah, tapi kawan-kawan panggil keldai kat dia. ni bukan dulu la pun ada la dalam masyarakat ni. Ya Allah, nama ni minta bagi nama mak ya, ada anak buah mak apa ni. Kasah lagi apa dia panggil dekat dia ni himar, dia panggil kaldai dekat dia, sedangkan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu jasa ni Abdullah ni, Abdullah yang dipanggil himar, yang dipanggil kaldai ni, dia ada satu jasa dia dengan Nabi. Apa dia? Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni penglipur lara, dia ni apa, orang yang boleh bagi Nabi gelak. Ah ni yang kata Abdullah ni. Kalau zaman lah ni kata Pak Lawak ni. Dia ni satu orang sahabat yang Nabi syok dengan dia. Kalau Nabi susah hati, kalau Nabi duka cita, kalau Nabi ada benda tak seronok ke apakah, kalau dia ni mai, kalau Abdullah yang dia duk panggil himar ni mai, dia mai tu Nabi seronok dah. Dia bercakap, Nabi boleh gelak. Ni yang kata Abdullah ni. Kawan-kawan panggil dekat dia himar. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syara. Tapi ada satu perangai tak elok dia ni. Apa dia? Lalu lori Carlsberg yang liuk mati. Dia kaki minum. Kaki minum. Dia tak boleh dengan botol ni, dia tak boleh. Lori bawa ayah tu lalu duk kereng-kereng-kereng-kereng bunyi dia ayah liuk mati. Dia tak boleh. Dia ada yang satu kelemahan dia. Yang kata Abdullah ni, yang kata sahabat yang dia duk panggil himar ni, wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Nabi pernah rotan dia pasal kesalahan mabuk minum arak. Kan minum arak ni kesalahan hudud. Sabit kesalahan boleh rotan 80 rotan. Dia ni dia pernah ditangkap kerana kesalahan minum arak mabuk. Nabi pernah tangkap dia, sabit kesalahan dia, Nabi pernah rotan dia. Nabi rotan dia. Kata Umar Al-Khattab, fa'utiya bihi yauman. Satu hari kena tangkap lagi. Minum lagi. Macam buat dadah lah. Saya dulu pernah pergi ceramah di pusat Serenti. Dia panggil apa? Malam tamat latihan ke apa? Mereka ni kira pelatih pusat Serenti. Jadi dah kena proses dalam tu apalah semua. Kira isu nak bebas. Malam ni satu ceramah. Ini cerita minyak tulpah. Kita pergi ceramah, kita baca hati siapa ni, cari agak-agak yang boleh bagi mereka sedang. Salah seorang daripada pelatih ni dengar-dengar hadis ni, oh teriak. Kita terkejut, kita ada ceramah ni terkejut. Insaf boleh lah. Alhamdulillah, selang sebulan lebih intake baru, masuk pelatih baru pula. Jadi bila kita pergi ceramah juga intik baru ni, ceramah tu nampak satu orang ni berasa lagi macam biasa tengok dia ni. Tapi tak apalah duk cakap dia, tapi duk lagu-lagu duk tengok dia. Fajar hari ni habis dia main salam ni. Dan saya kenal ke? Tanya dia, saya kenal ke? Saya tamat latihan hari tu kan? Ni dia panggil jadi facilitator ke apa ke? Dia pergi ambil pula dia. Sama macam Abdullah Himar ni lah. Sama. Beta kena rotan dengan Nabi pasal minum arak. Kata Umar Al-Khattab, fa'utiya bihi yauman. Satu hari kena tangkap pula. Bawa pergi pula di depan Nabi SAW. Fa'amara bihi fajulidah. Nabi kata, sebab ni. Nabi, bagus tu bagus. Tapi tak bagus tu. Bagus dia apa? Dialah penglipur lara. Bila Nabi susah hati, dialah orang yang boleh bagi Nabi gembira. Bagus. Tapi lepas nak tunggang pula. Kena tangkap pula mai depan Nabi. Fa umira bihi. Maka diperintahkan dengannya. Nabi suruh fajulida. Maka disebab dia lagi sekali. Fa qala rajulun minal qaum, Allahumma al'anhu. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini sampai naik fed up lah. Tengok-tengok dia ni lagi. Maka sahabat ni kata apa? Allahumma la'anhu. Dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat hang. Tak tahu insaf, tak tahu sedar diri. Sahabat yang seorang ni sudah naik syekh dia pun. Apa hang tak sedar-sedar? Berapa kali duk buat salah, duk kena hukum, buat lagi, kena hukum, buat lagi. Allahumma la'anhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat hang. Ma aktsara ma yu'ta bihi. Berapa kali hang nak kena tangkap kerana kesalahan yang sama, minum arak ni. Sahabat ni sudah marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata la tal'anuhu. Nabi kata jangan duk maki dia. Jangan hang duk kata Allah laknat dia, dan jangan cakap macam tu. Nabi kata fa wallahi. Nabi kata demi Allah, ma alimtu innahu yuhibbullah wa rasulah. Yang aku pasti, Nabi kata, dia sayang kepada Allah dan Rasul. Nabi dikata lagu tu. Nabi kata, fawallahi, demi Allah. Nabi kata, ma'alimtu, tidaklah aku tahu, innahu yuhibbullah wa rasulah. Melainkan dia satu orang yang dalam hati dia sayang kepada Allah dan Rasul. Cuma tabiat dia tak elok tu, dia susah nak berhenti dandan. Tapi aku tahu, Nabi kata, pasti kepada aku, dalam hati dia ni, dalam hati Abdullah yang orang duk panggil Kaldai ni, dalam hati dia ni, yuhibbullah wa rasulah. Dia ada sayang kepada Allah dan kepada Rasul. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila main hadis-hadis macam ni, benda kita nak kena ambil rizah. Benda kita nak kena ambil ingat ni apa dia tuan-tuan? Bagi peluang dekat semua orang. Walaupun mata kita tengok dia jahat, bagi peluang dekat dia. Peluang sudah bagi 2 kali, sudah bagi 3 kali, bagilah 10 kali peluang pun dekat dia. Pasal apa? Pasal mana kita tahu dia dengan Allah macam mana. Satu orang yang mata kita tengok hari ini tak terpakai. Satu orang yang mata kita tengok hari ini jahat dari segi dia dengan agama ni jahat. Mana kita tahu minggu depan Allah buka hati dia, dia jadi orang yang lebih kuat Islam daripada kita. Maka dalam soal nak maki, nak hamun, nak seranah, nak nantisan, Nabi kata. Pasal apa? Bagi peluang dekat dia. Doa banyak-banyak dekat dia. Itu sebab dalam khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, selalu khatib baca doa. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, ya Tuhanku, aslih, bagi jadi eloklah kepada a'immatana, kepada pemimpin-pemimpin kami ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah pemimpin-pemimpin kami ini jadi elok. Kita maki mereka pun tak ada guna. Minta dekat Tuhan, ya Allah, bagi mereka ni jadi elok. Hak mana duk kedarah harap tu minta berhenti. Hak mana duk berzina tu minta stop. Hak mana duk makan rasuah tu jangan duk dekat dah dengan rasuah. Minta, ya Allah, ya Tuhan ku, ubah mereka bagi jadi orang elok. Bagi jadi orang baik. Pasal apa? Kalau mereka ni berubah, banyak manfaat kepada seluruh isi alam ni. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 13, muka surat 184, muka surat 184, bab maja'a fil la'nah. Memang tajuk berkaitan dengan mukadimah tadi, iaitu bab yang datang pada menyatakan la'nah ataupun maki hamun, sumpah seranah, minta Allah supaya binasakan dia, laknat dia dan sebagainya. Ketahuilah saudaraku, melaknat dan berlaknat-laknat sesama Islam itu ditegah oleh syarak. Tak boleh. Kita kata dekat satu orang, ang ni laknatullah alaih. Allah laknat hang. Tak boleh kata lagu tu. Maka tidaklah boleh kita kata dekat saudara kita, laknatullah alaih. Maksudnya, kutuk ataupun laknat Allah ke atas kamu. Dan tidak boleh kita kata kepada dia, ghadaballahu alaik, murka Allah kepada kamu. Tak boleh. Tak boleh kata Allah laknat hang, tak boleh kata Allah murka dekat hang. ataupun dikata kepada dia ahraqakallahu bin nar. Tak boleh kita kata dekat dia dibakar oleh Allah akan dikau dengan api neraka. Tak boleh. Selagi mana dia hidup, selagi mana dia ada peluang boleh berubah, jangan kita duk sumpah dia. Kata dia akan kena bakar dengan api neraka. Tak boleh. Sebab apa? Tak kaya isu. Dia berubah jadi orang baik. Begitu. Maka semua misal yang tersebut itu tidak harus dilaknat kepada orang. Tak boleh kata laknatullah alaih, tak boleh. Tak boleh kata ghadaballahu alaih, tak boleh. Tak boleh kata Allah bakar dengan api neraka, tak boleh. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bil'anatillah wa la bighadabihi wa la bin-nar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlaknat-laknat sekalian kamu dengan laknat Allah. Dan jangan berkutuk-kutuk sekalian kamu dengan kata dimurka Allah. Dan jangan sumpah-menyumpah sekalian kamu dengan kata kiranya dijadikan Allah kamu di dalam neraka. Tak boleh. Itu kerja Tuhan. Tuhan nak laknat siapa? Tuhan nak murka dekat siapa? Tuhan nak buh siapa dalam neraka? Itu bukan kerja manusia. Itu kerja Tuhan. Kita tak boleh mendahului Tuhan dalam nak menghukum orang. Tak boleh. Terus nak kata hang masuk neraka. Tak boleh. Sebab nak masuk neraka itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masalah dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Abi Hurairah dan Ibni Umar dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in, dan hadis ini hasan lagi sahih. Masalah dia kata melaknat, apa hukumnya? Apa hukum kita laknat dekat Allah? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, laknat itu ialah ibarat menjauhkan daripada rahmat Allah. Bila kita kata dekat satu orang tu laknatullah alaik, maksudnya dia tak dapat belas kasihan Tuhan. Habislah dia ni. Maka yang demikian itu tidak harus melainkan atas orang yang disifatkan dengan sifat yang dijauhkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Melainkan orang tu dah pasti dah dia tak dapat rahmat Tuhan. Contohnya siapa? Abu Jahal. Confirm. Mati dia mati kafir. Abu Lahab. Confirm. Mati dia mati kafir. Fir'aun. Confirm. Dia mati, dia dulu ni mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Nama-nama ni, nama yang sudah pun dikonfirmkan dalam Quran. Kafir mereka ni. Sampai mati mereka kafir. Kalau kita sebut Abu Lahab, la'matullah alaih, tak salah. Pasal apa? Pasal itu sudah dikonfirmkan oleh Quran dan hadis. Hak mana yang tak tahu lagi cerita, jangan lagi. Marah dekat George Bush, disebut George Bush la'natullah alaih, tak boleh. Tahkah bulan depan Bush masuk Islam? Macam mana kita? Tuan-tuan pernah teringat tak dalam kepala kata Mike Tyson nak masuk Islam? Tak pernah teringat. Mike Tyson, Mike Tyson duk tinju, duk macam mana terkenainya Muhammad Ali dulu. Macam tu terkenai Mike Tyson pada satu masa itu ni. Tak sangka langsung kata dia nak masuk Islam. Tengok-tengok bukan setakat masuk Islam. Pergi Mekah buat haji. Pergi umrah lagi. Gambar dah boleh masuk dalam internet. Type Mike Tyson umrah. Dia keluar gambar. Kerajaan Saudi bagi layanan VVIP dekat dia. Dia turun di airport. Kerajaan Saudi bagi layanan VVIP, sambut dia, bawa dia, dia pergi raudhah, polis jaga keliling, orang lain tak boleh masuk. Dia macam Sultan Brunei. Duk di raudhah seorang-seorang minta doa, duk teriak. Mike Tyson. 5 tahun dulu kalau sebut Mike Tyson ni nak masuk Islam, kita percaya dah. Saya tak abang oleh lah, jangan abang Mike Tyson. Tengok-tengok dia masuk Islam. Macam mana hari ini kita tak percaya kalau orang kata Queen Elizabeth masuk Islam? Kita tak percaya. Tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, siapa boleh bantah? Siapa boleh bangkang? Tengok-tengok bulan depan Queen Elizabeth masuk Islam. Nak kata apa? Setakat Princess Diana hari itu, rumus kata dia duk berkawan dengan Dodi, dia dah masuk Islam. Ada rumus kata, betul tak betul? Wallahu a'lam. Tuhan aja yang tahu. Maknanya istana Britain ini sudah ditembusi dengan perkataan Islam, dah masuk dah. Kalau bulan depan Queen Elizabeth masuk Islam, saya mai kuliah bulan depan, tuan-tuan mai kata, ustaz, ustaz ni kasyaf ke? Ustaz kasyaf ke? Dia kata kasyaf tak ada. Kita ada pakai dress kah? Kasyaf tak ada. Pasal apa tuan-tuan? Pasal itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih siapa, Allah nak bagi hidayah dekat siapa, dia dapat. Cat Steven masa rambut panjang berjurai duk main gitar, tak ada pedoman hidup. Kalau masa tu orang kata dia ni satu hari nak masuk Islam, siapa nak percaya? Tiba-tiba hari ni Cat Steven yang tak mau orang panggil dia Cat Steven, dia mau orang panggil dia Yusuf. Yusuf Islam. Hari ni bukan sahaja dia Muslim, tapi dia menjalankan kerja dakwah seluruh dunia. Dia buat kerja dakwah seluruh dunia. Pasal apa? Pasal Allah sudah pilih dia untuk menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa dia? Kita tak boleh mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana dia hidup, selagi mana dia boleh duduk berjalan di atas muka bumi, selagi itu kita tak boleh kata ke dia la'natullah alaih. Tidak boleh. Pasal apa? Pasal ke depan Allah saja yang tahu apa yang Allah simpan untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, maka yang demikian itu tiada harus melainkan orang yang disifat dengan sifat yang dijauhkan daripada Allah, dan iaitu kufur dan zalim. Seperti dikata la'natullah ya'adal kafirin. Yang tu tak apa. Kita tak spesifik orang, kita tak khususkan kepada siapa-siapa. Kita kata la'natullah alal kafirin, la'nat Allah kepada orang yang kafir. Maknanya selagi mana dia kafir, selagi itu dia tak berhak, tak berhak mendapat pengampunan Allah. Kalau kita nak minta ampun untuk orang kafir pun dilarang oleh Allah. Pasal apa? Pasal dia kafir. Maka orang kafir ini dilaknat Allah kepada dia. Tapi jangan sebut nama. Pasal apa? Kita tak tahu. Nama tu kemungkinan satu hari akan masuk Islam. Ataupun kata la'natullah ya 'alal zalimin, laknat Allah kepada orang zalim. Boleh tanpa menentukan siapa dia. Maka sayogya diikut padanya dengan lafaz syarah, kerana pada la'natullah itu ada bahayanya, kerana menghukum atas Allah Azza wa Jalla menjauhkan itu adalah satu, menjauhkan orang yang kena la'nat itu daripada hadrat Tuhan dan menjauhkan daripada umum rahmatnya. Kita tak boleh sebut la'natullah. Kenapa? Perkataan itu menyebabkan dia ni jauh daripada belas kasihan Tuhan. Maka yang demikian itu satu pekerjaan ghaib, telah mengetahui, tiada mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata tadi. Tuhan aja tahu siapa yang akan dapat iman dan petunjuk daripada dia. Dan mengetahui atasnya oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau memberitahu Allah akan dia atasnya. Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi habang tu Allah beritahu. Tapi Nabi sendiri tak tahu. Nabi cakap tentang masyarakat tak jadi lagi, Nabi cakap tu pasal Allah beritahu. Tapi atas kapasiti Nabi sebagai satu orang yang bernama Muhammad, dia tak tahu. Dia bercakap atas apa yang Allah beritahu kat dia. Masalah melaknat yang harus itu bagaimana, laknat yang boleh itu macam mana? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, melaknat yang harus ialah melaknat dengan kaifiat yang umum. Cakap umum aja. Seperti dikata la'natullah alal kafirin. Yang tu tak apa. Tak tahu siapa. Selagi mana dia kafir, Allah laknat dia. Dengan menilik kepada kufurnya. Ataupun kata la'natullah ya alal mubtadi'in. Yang ni dengan ditilik kepada bid'ahnya. Dia satu orang yang mengamalkan bid'ah yang cukup teruk. Maka Allah laknat orang yang buat benda-benda ni. Dan seperti la'natullah ya alal fasaqah. Yang ni dengan ditilik kepada fasiknya. Siapa yang fasik, Allah laknat dia. dan harus melaknat dengan kaifiat ataupun dengan cara yang lebih tertentu daripada yang tersebut itu. Seperti dikatanya, la'natullah ya alal yahud wal nasara wal majus. Allah la'nat Yahudi, Nasrani dan Majusi tanpa menyebut siapa orang dia, dengan menilikkan kepada kufur mereka itu. Dan la'natullah ya alal qadariyah dan ke atas al-khawarij dan ke atas ar-rawafid. Dan la'natullah ya ala zunah dan la'natullah ya ala zulmah dan akilir riba dan semua yang tersebut itu harus belaka. Kita kata Allah la'nat kepada orang zalim, Allah la'nat kepada kaki zina, tak apa. Tapi jangan sebut nama orang tu. Pasal apa? Orang tu belum tentu lagi dia akan mati kafir. Tetapi pada melaknat segala jenis orang yang bid'ah ada bahayanya. Kerana mengetahuikan bid'ah itu pekerjaan yang tersembunyi dan tiada datang padanya lafaz yang maksur. Maka sayogya ditegah daripadanya akan orang-orang awam daripada melaknat mereka itu. Kerana yang demikian itu membawa kepada melentangkan diri daripada seumpama. Kata jangan pergi laknat orang yang tak pasti. Takut saya lagi laknat tu macam hadis mula kita baca tadi, dia balik main kena kat kita balik. Takut yang tu. Baik, masalah dia kata, melaknat orang yang tertentu itu ada padanya bahaya. Demikianlah kata Imam Ghazali di dalam Ihya. Seperti kata engkau, Ali dilaknat kiranya oleh Allah akan dia tak boleh. Sebut satu nama Ali, kata Ismail, kata Sabri, Allah laknat dia. Tak boleh macam tu, dia kata. Padahal Ali itu kafir atau fasik atau orang buat bid'ah. Tetapi maka tiap-tiap seorang yang sabit laknatnya pada syarak, baik pun dalam Quran ataupun di dalam sunnah, maka harus laknatnya. Seperti engkau kata Abu Jahal laknatullah alaih, ini yang kita sebut tadi. Ataupun kata Abu Lahab laknatullah alaih, yang tu tak apa. Kerana telah sabit mereka itu mati atas kafir. Ini ada sebut tadi. Dan ketahuilah yang demikian itu pada syarak. Adapun melaknat orang Yahudi yang tertentu pada zaman kita misalnya, maka itu berbahaya juga. Kita marah dekat Netanyahu misalnya. Dia apa? Perdana Menteri kah? Perdana Menteri Zionis Israel lah ni. Kita marah dekat dia, kita sebut Netanyahu laknatullah alaih. Oh, dia kata ada bahayanya. Pasal apa? Pasal Netanyahu belum tentu mati kafir lagi. Toh ke bulan depan dia masuk Islam. Maka kita dah sebut kata dia kena laknat Allah masuk neraka, kita dah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tu bahaya. Dia kata jangan lagi. Kerana barangkali masuk Islam ia, maka mati ia dalam keadaan hampir diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik, masalah dia kata mukmin yang kamil itu tiada ia pelaknat dan pencela dan pelucah. Kita kalau betul-betul kita orang Islam yang beriman, kita tak macam ni, dia kata. Demikianlah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi, dia kata. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mukmin yang kamil lagi yang berpegang dengan hukum agama mencela dan mencaci orang pada keturunannya. Nabi kata kalau orang tu beriman sungguh, dia tak maki bangsa dan keturunan orang. Dia duk maki ni bangsa Hindu Paria, tak boleh. Pasal apa? Itu bangsa dia. Kita bukan boleh buang bangsa kita, tuan-tuan. Tuan-tuan marah dekat Melayu macam mana pun, tuan-tuan orang Melayu. Islam, dia boleh keluar daripada diri kita. Wal'ayazubillah. Islam boleh keluar daripada diri orang. Tapi bangsa tak keluar. Kita beranak main orang Melayu, Melayu lah. Hidup nak colek bagi keluar Melayu tu tak boleh. Melayu tu dia main dengan kita. Maka menyalahkan bangsa itu adalah salah. Bangsa tak ada salah apa dalam hal ni. Nampak? Maka Islam beritahu, dia kata tak boleh kita nak mencela dan nak mencaci keturunan kita. Tak boleh. bangsa kita, apa nama keturunan kita, kita tak boleh pergi duk kata lebih kurang dekat mereka. Saya jumpa satu dalam kawan-kawan hantar email main, satu nak kata puisi ke apa ni, Raja Ali Haji, tuan-tuan pernah dengar nama dia, Raja Ali Haji. Dia orang terkenal sekitar kurun yang ke-18 dulu, tahun 1800 dulu. Raja Ali Haji ini orang Selangor, kononnya dilahirkan tahun 1808, ada setengah ahli sejarah kata 1809. Dia anak kepada Raja Ahmad, keturunan Bugis, dan dia ada salah silah dengan Kesultanan Selangor lah ni. Raja Ali Haji banyak tulis buku. Tuan bayangkan kurun 18 tahun 1800 dia dah tulis banyak buku. Di antara buku dia yang terkenal nama dia Tuhfatun Nafis, tulis tahun 1860. Dia tulis buku Silsilah Melayu dan Bugis. Dia kaji balik nasab keturunan. Kita akan jumpa tajuk sekali lagi. Kaji nasab keturunan, tulis tahun 1865. Tahun tu dia dah jadi satu orang yang bijak pandai cerdik. Banyak pihak kata dia mati tahun 1872. Yang tu tak ada apa, yang tu tuan-tuan tak apa pun tak apa, tak naik perisah. Yang saya nak bagi tahu ni apa dia, saya jumpa kawan-kawan hantar main email. Kata-kata Raja Ali Haji, dia satu orang yang sangat patriotik dan sangat sayang kepada bangsa dia. Bugis ni kira rumpun Melayu. Bugis ni kira rumpun Melayu. Dia tulis, dia kata, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Ini bahasa orang dulu-dulu. Tahun 1800, tuan-tuan, dia tulis macam ni punya bahasa. Kalau nak kenal satu orang itu orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak kenal orang yang berbahagia, dia sangat memelihara daripada yang sia-sia. Indah dah baca. Kalau nak tahu satu orang tu orang bahagia, dia satu orang yang tak buat benda sia-sia, dia bahagia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat pada kelakuan dia. Jangan dengar cakap, tengok dia macam mana. Kalau nak kenal dia orang yang mulia ke tak ke, tengok kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajar tidaklah jemu. Itu orang berilmu. Dia belajar, dia tak faham, dia tanya, itu orang berilmu. Jika hendak kenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Orang yang berakal masa hidup atas dunia, dia siap bekal untuk akhir. Itu orang ada akal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepadanya ketika bercampur dengan orang ramai. Nak kenal orang yang memang akhlak baik, perangai baik, masa dia duduk campur tu, tengok dia macam mana. Jenis duduk melawak, duduk gagau, langkain orang, minta sudah nak. Ini bukan perangai baik. Dia kata apa lagi? Ini Raja Ali Haji. Dia kata apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menuruni. Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicak. Hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk. Ini tuan-tuan, ini teras kepada budaya bangsa kita yang hari ini kita tinggal. Benar ni kita tinggal. Dan Quran satu bab kita memang tak lepas, hadis satu bab kita tak lepas, kata-kata orang bijak pandai berakal ni kita kena tengok juga. Kalau betul kita ni sayang sama-sama kita, satu bangsa, satu agama ni, kalau betul kita sayang ni, dia kata apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, bukit sama didaki, lurah sama dituruni, hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicicah. Hidup jelang menjelang, sakit jenguk menjenguk. Lapang sama berlegar, sempit sama berhimpit. Cantik bahasa dia tuan-tuan. Tentu boleh rasa tak cantik tu? Tak boleh rasa tu sahaja. Cantik tu bahasa tu. Lapang sama berlegar. Bila ada kawasan lapang, berlegar sama aja. Bila main sempit, sama berhimpit. Ini macam kita ni. Sama ada berhimpit. Lebih beri memberi. Kalau berjalan, beriringan. Kalau ada lebih, hang bagi, aku bagi. Kalau berjalan, beriringan. Nampak kita berkawan. Yang dulu, jangan menunjang. Yang tengah, jangan membelok. Yang belakang, jangan menumit. Dia kata, jangan duduk bantah. Kalau kata nak jalan, sama-sama jalan. Jangan hak belakang duduk menumit. Menumit ni duduk buat lagu kambing, duduk erek sama jalan. Itu menumit, tak tahu. Kambing dia duduk buat bantah, kita duduk tarik dia, dia duduk pasang anchor tak mau jalan, dia duduk menumit, dia panggil duduk tahan tumit tak mau pergi, macam orang main tarik tali tu, itu menumit tak tahu. Dia buh tumit dia duduk tarik tak mau pergi. Kalau dah kita kata kita nak berjalan beriringan, jangan duduk ada anak kona, ada anak menumit tak boleh. Jalan, kita kata keputusan dah buat, kata kita nak jalan, kita jalan. Yang lupa diingatkan, yang bengkok diluruskan, yang tidur dijagakan, yang salah tegur menegur. Cantik bahasa dia tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan tahun 1800 dia boleh tulis bahasa seindah ni, dia boleh tulis benda ni. Kalau kawan-kawan kita ada yang nampak macam lupa, peringat dia. Kalau di kalangan kita ni nampak bengkok, kita perbetul dia. Kalau di kalangan kita ni ada salah, tegur menegur. Hari ini dia tegur kita, esok kita tegur dia. Yang rendah angkat mengangkat, yang tinggi junjung menjunjung, yang tua memberi wasiat, yang alim memberi amanat, yang berani memberi kuat, yang berkuasa memberi daulat. Allahuakbar. Ini saya sebelum saya baca ni, saya tak tahu baca berapa kali di rumah ni. Berasa syok bila baca ni. Sedap bahasa dia tu. Yang bahasa ni semua ni dia nak simpulkan, nak habang kata kita ni hendaklah bersatu. Kita ni hendaklah bersatu. Jangan pecah belah. Kuat lidi kerana diikat. Dia kata. Kuat hati kerana muafakat. Lidi kalau sebatang nak pergi buang sampah selungguk, patah lidi tu, impun lidi, ikat jadi penyapu lidi. Sampah banyak tu kita boleh buang, sapu sikit-sikit kita boleh buang. Lidi tak kuat kalau sebatang, tapi kuat lidi kerana diikat, kuat hati kerana muafakat. Tak baca Bahru Madi kita kalau duk baca cerita ni. Nah, apa tuan-tuan, ni dia nak beritahu kat kita ni, tak ada salah apa dengan bangsa kita. Jangan orang Melayu marah kepada bangsa Melayu dia. Melayu tak salah. Bangsa Cina tak salah. Bangsa India tak salah. Salahnya apa dia? Apabila dia tak mau ambil Islam sebagai tunjang hidup dia. Itu salahnya. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Arab, orang apa pun tak apa. Ambil Islam. Ambil Islam, apa selamat. Bangsa tak ada salah apa dalam bab ni. Jangan pihina bangsa siapa-siapa pun. Maka dia sebut di sini, mencela dan mencaci orang kerana keturunannya. Seperti dikata kepada Yahai anak Cina. Dikata lagu tu. Dan bangsa anak orang mata luyu. Dikata agak pun tu, bangsa mata sepet. Apa salah mata dia? Mak dia, pak dia bangsa Cina, dia beranak main sepek. Kenapa? Macam mana? Duk hina ke sepek dia tu? Tak boleh, dia kata. Emak bangsa Hindu Paria, dia marah dekat orang. Dia kata lagu tu dekat dia. bangsa mak Hindu paria. Tak boleh, dia kata, kita tak boleh hina orang macam tu. Dan tiada pula melaknat dengan tiada mencabul dan pencarut, dan tiada busuk mulut di dalam memaki orang. Kalau yang ni kita boleh jaga, kita ada tanda kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau kita boleh jaga benda ni. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Masalah melaknat itu kembali kepada yang melaknat jika tiada jatuh atas yang kena laknat. Kita baca mukadimah tadi. Demikianlah hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya laknat itu apabila dihadapkan dia dan dilaknat dia kepada yang dilaknat dan yang dihadapkan dia, maka pergi ia mengenainya. Bila kita kata tak elok dekat satu orang, perkataan tu nak pergi cari orang lah kita kata. Dia nak pergi dekat kawan tu. Jika ada didapatinya jalan mengenainya, kerana orang yang kena laknat itu memang zalim misalnya kepada orang yang melaknat tadi, maka jika tidak ada jalan laknat itu datang mengenai kena laknat itu, maka berkatalah ia, yakni kalimah laknat itu, wahai Tuhanku, telah dihadapkan oleh yang melaknat itu aku kepada si anu si anu, maka tak ada jalan yang dapat aku menimpa ke atas sipulan yang kena laknat itu. Maka dijawab dari pihak Tuhan, kembalilah kamu kepada tempat yang kamu datang. Maka ia kembali menimpa orang yang melaknat tadi. Ha, kita baca tadi. Kita kata dekat satu orang, dia keluar pi, dia nak pi dekat kawan hak kita kata. Pi kawan tu tak seperti yang kita kata. Bila dia tak boleh nak hinggap dekat kawan tu, dia cari Tuhan. Dia kata, ya Allah, aku ni dilempang kepada si Polan ni. Tapi si Polan ni tak seperti yang orang kata. Mana aku nak pi lah ni? Tuhan kata, hang patah balik dekat kawan hak kata tadi. Hang patah balik pi dekat dia. Dia kena tanggung apa yang dia kata tak betul pada orang ni. Dia gostan balik tu, jahanam kawan yang kata. Kalau sehari, dia maki orang 10 kali, sehari 10 benda yang dia maki duduk main di belakang dia. Kalau sekiranya orang yang dia maki tu tak seperti yang dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah melaknat angin, itu juga ditegah oleh syarak. Kita bukan saja tak boleh nak laknat manusia, angin pun kita tak boleh duduk kata lebih kurang kat dia. Seperti seorang di dalam bekerja mengangin padi. Dulu lah cerita ni, dulu ada lagi kat sebelah kedai. Dulu dia ada macam satu gerek tu. Dia ada kipas besar lebih. Ha? Yang ni di kayu, kipas tu nanti pusing, kawan tu nanti duduk tuang padi. Kalau hampa, dia pukul pikir lain, padi turun di bawah. Kan? Dia duduk mengangin padi, dia kata. Lalu putus tiupan angin. Tiba-tiba angin hak dia duduk guna apa nak pukul hampa padi bagi pintu, angin berhenti. Maka dia pun lalu marah cukup dengan sumpah seranah laknat dia. Dikatanya angin laknatullah. Ni jenis macam ni. Kan? Jenis macam ni. Dia tukar rumah. Hari ni turun pi dengan 4-5 orang pekerja apa semua. Ya, elok bancuh-bancuh semen hujan mai. Mula mulut cakap tak elok. Tak nak aram pi hujan ni. Dia kata, la ilaha illallah. Tentang dia saya dengar tak kaki macam ni. Mulut dia keluar. Duduk di mulut dia ni. Sumpah seranah ni duduk di mulut dia. Kita dengar pun takut. Nak lari kita ni. Hujan mai dia pergi kata lugu tu. 2-3 hari dia kata, aku duduk di rumah dia tak mau hujan. Hari ni aku keluar nak main buat kerja. Hari ni nak hujan. Duduk marah ni, duduk cekak pinggang tengok ke langit. Dia main lintang panah dia tadi tu baru ada akal. Ada manusia jenis macam ni. So, Nabi beritahu apa? Tak boleh macam tu. Tak boleh hidup laknat kepada makhluk Allah. Angin ni makhluk Allah. Cuaca ni makhluk Allah. Allah mau macam mana, macam tu dia jadi. Dia ni pun macam kita juga duk kerja ni. Masa nak sign tu dia tulis, saya yang menurut perintah. Isi surat tu bukan kita punya mau. Kita punya mau macam lain. Tapi, saya yang menurut perintah. Jadi masa nak sign tu pun dah macam macam tak syok nak sign tu. Pasal apa? Isi surat tu kita tak berkenan. Tapi saya yang menurut perintah. Sayang. Apa nak buat? Angin, cuaca semua turut perintah Allah. Allah kata hujan dia hujan. Kita nak pergi maki hujan tak boleh. Kita maki hujan macam kita maki Allah. Ha, ini masalah dia. Baik. Dia kata, dikatanya angin laknatullah ataupun dikatanya angin berdebah. Berdebah dia pun di sini. Badal bahar. Jangan pergi duduk baca angin bida'ah pula. Angin berdebah dia kata. Dan sebagainya. Ataupun ia dalam berjalan tiba-tiba bertiup angin yang kuat sampai menerbangkan kepiahnya. Ni pula satu keadaan dia kata. Balik masjid ni naik motor tu angin main puput macam mana ke kepiah terbang jatuh dia jalan. Ataupun menyingkapkan kainnya, angin puput naik kain tu naik jadi macam payung terjun, dia tutup muka bawah lagu duk buka jadi macam tu kat dia. Ataupun datang angin panas meniup ke atasnya dengan panasnya, maka dia pun marah akan tiup angin yang demikian itu. Cukup dengan laknatnya sekali, dia maki dengan angin-angin ini sekali. Pasal apa? Pasal ketayak dia jatuh tengah jalan kan. Lain kali dah tahu dah angin kuat, buh tali rapia di ketayak ni, cebut satu lubang balik ni, cebut satu lubang ni, satu macam yang tali pun boleh. Nah, selamat. Sampai roadblock polis pun takut nak tengok dia ni, dia ni helmet ke apa eh? Nak kata ketayak pada tali, nak kata helmet ketayak kan. Baik, semuanya itu ditegah oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Ani bin Abbas, "Anna rajulan la'ana ar-rih 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala la tal'an ar-rih fa innaha ma'murah." Itu hadisnya. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya satu orang laki-laki telah melaknat dia akan angin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dia maki angin, Nabi dia ada. Maka didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laknat itu. Maka serta dilarang oleh Nabi dengan sabdanya, "Jangan kamu laknat akan angin itu." Nabi dia tegur terus. Nabi dia tegur terus. "Jangan hendak laknat angin itu." Nabi ini tuan-tuan. Nanti bila-bila kita baca satu mukadimah hadis cerita tentang Sayyidina Ali, hadis Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia ni sepupu Nabi, dia ni menantu Nabi, dia menikah dengan Fatimah. Satu hari Ali ni sudah pergi jatuh berkenan dekat anak Abu Jahal. Ali ni sudah jatuh berkenan dekat anak Abu Jahal. Berkenan sampai tahap nak pergi minang anak Abu Jahal buat bini dah. Tahu kepada Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi. Orang perempuan mana yang seronok dengar lelaki dia berkenan? Kat perempuan lain ada azas. Cuba angkat tangan. Tak ada. Dengar kata lelaki dia ada berkenan kat orang lain ni, memang jadi karut lah. Fatimah ni bila dengar kata suami dia Ali pi berkenan pula dekat anak Abu Jahal. Oh. Pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai bapakku. Betul dah orang duk kata selama ni, kata ayah tak suka kalau orang buat tak elok dekat anak ayah." Dia pi tanya lagu tu dulu. Nabi tanya dia apa hal? Dia kata, "Ali, kalau kita lah ni kata Abang Ali lah. Abang Ali ni dia kata. Dengar kata duk cari orang nak hantar rombongan pergi minang anak Abu Jahal." Nabi SAW bila dengar-dengar macam tu cepih bangkit berdiri di depan sahabat ni. Hadis Bukhari tuan-tuan. Cepih Nabi bangkit berdiri. Nabi kata apa? Allah marah kepada orang yang menyakiti keluarga Nabi SAW. Nabi kata lagu tu. Allah marah kepada orang yang menyakiti keluarga Nabi. Maksudnya apa? Tindakan Ali pergi berkenan dekat anak Abu Jahal tu menyakitkan hati anak Nabi. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi kata tidak boleh menghimpunkan anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di dalam satu rumah tangga. Nabi kata. Orang pihak abang dekat Sayyidina Ali. Ali, paham tu orang nak mengamuk dah. Ali dengar-dengar boh dia Agustan tak eri ya. Dia minang anak Abu Jahal. Hadis tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Salah ke Nabi apabila Nabi mengambil sikap memihak dekat anak dia macam tu? Nabi ni selfish kah? Selfish kah? Nabi ni pentingkan diri sendiri kah? Pentingkan anak dia kah? Bolehkah kita buat tohmahan macam tu? Orientalis kata macam tu. Depa tulis buku, depa quote hadis-hadis ni semua, depa nak menggambarkan Nabi ni manusia yang macam ni. Dia ni apa? Dia selfish. Dia pentingkan diri dia dan keluarga dia. Tapi orang lain tak apa. Jangan menyentuh hal keruk. Depa cuba bawa dari angle tu dalam usaha nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tindakan Nabi itu ada justifikasinya, ada penjelasan dia dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, balik kepada yang ini tadi, tak boleh kita marah kepada angin ni kerana angin di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia nak cuba derai ke pelan ke, dia nak pergi terbang ke tayar ke, dia nak buat apa ke, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni yang kena jaga. Itu ada satu kes, satu perempuan pakai tudung labu. Tudung budak-budak lah kata tudung cendawan, dia kata tudung labuh ni sampai bagus lah, tapi kena jagalah bila pakai tudung macam tu. Pakai tudung labuh macam tu naik motor di jambatan Pulau Pinang, perempuan ni tudung labuh pakai helmet naik motor di jambatan Pulau Pinang, angin derai di atas jambatan tu, angin derai, angin puput main selok tudung dia, serpuh muka dia. Dia duduk motor. Tudung tu, angin puput, sokok muka dia. Bila sokok, tengah duduk motor, accident lah. Habis muka ni, dengan gigi ni, habis semua rongoh. Tak ada apa, dengan mata buta sebelah dengan ICU berapa lama. Tuhan salahkah apa yang kena kat dia tu? Angin salahkah apa yang kena kat dia tu? Dah, ni cerita ni. Angin menjalankan perintah Allah. Allah suruh dia bertiup-bertiup lah. Kita ni kena ambil lah langkah berjaga-jaga. Dah tahu dah kita nak buat motor, dah tahu tudung kita labuh, dah tahu dah angin kuat di atas jambatan, fikir satu cara supaya benda tu tak jadi. Bo satu jaket ke di atas, tudung duduk bawah jaket, dia tak jadilah benda lagu tu. Kita tu yang cuai, salah kita, benda pun jadi macam tu. Kita tak boleh tunjuk kata ni Tuhan salah, tunjuk ni angin salah, tu tak boleh. Kita pakai tudung labuh tu bagus dah, tapi langkah-langkah keselamatan bila kita pakai macam tu, tu nak kena ambil kira. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan marah ke angin. Angin ma'murah. Dia jalan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh akan dia bertiup dari utara ke selatan ataupun daripada selatan ke utara atau dari timur ke barat ataupun barat ke timur. Maka apalah dosa angin itu engkau nak melaknat akan dia itu? Dia kata tak ada salah angin itu. Apabila engkau tahu akan dia di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajar kamu salahkan dia. Sambung hadis tu, wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Tu hadis dia. Bahwasanya siapa melaknat akan satu benda yang tiada baginya mustahak dilaknat kerana tak ada apa dosanya, nescaya kembalilah laknat itu ke atas orang yang melaknat tadi. Dia bidah mai balik. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Baik, masalah dia kata melaknat binatang itu juga dicegah oleh syarak ni. Hadis yang kita baca tadi juga, perempuan yang naik unta slow tadi, bila dia maki saja unta dia, Nabi suruh buat turun barang atas unta tu, tinggal unta tu. Sehingga kan kata Imran bin Hussein, dia kata apa? Aku dapat tengok unta tu duduk jalan wangwi-wangwi, tak ada siapa peduli dekat dia. Dia sudah kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata melaknat binatang itu dicegah oleh syarak dengan dalil larang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Imran bin Hussein radhiyallahu anhu. Kata dia, di dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir, dan ada satu perempuan daripada kaum Ansar di atas seekor unta betina. Maka sudahlah unta itu penat dan kurang cepat jalannya. Lalu perempuan itu melaknat dia. Bila didengar oleh Nabi SAW akan laknat itu, sabda Nabi, ambil oleh kamu, wahai sahabat-sahabatku, apa yang ada atas belakang unta itu. Dan lepaskan unta itu. Kerana dia sudah kena laknat. Jangan berjalan sama-sama kita unta yang kena laknat itu. Kata Imran, seolah-olah aku nampak Allah ni berjalan unta itu sendirian di kalangan orang. Tiada siapa peduli akan dia. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dan lainnya. Ini yang kita baca tadi. Baik, masalah melaknat ayam berkokok di tegak ada juga kaki subuh ayam berkokok, dia keluar biligan ayam bapak tu, ayam bapak tu, ayam jantan ayam bapak ni hilang kejantanannya, lari pasal dia biligan. Baru ni di mana tuan-tuan ada baca harian Metro ke apa, bini gerak laki sembahyang subuh, dia bangkit ambil pisau tikam bini dia, bunuh. Pasal gerak sembahyang subuh. Ini macam ni punya penyakit dia ada zaman lah ni. Ni pula apa? Ayam berkukuk, dia turun biligan. Punya penyakit. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya seekor ayam jantan berkukuk dia hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata satu orang lelaki, ya Tuhanku, dia kata, laknat akan dia. Ilaha illallah. Ayam berkukuk, dia kata, ya Allah, laknatkan ayam ni, dia kata. Bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata yang demikian, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar pilah dia berkukuk. Nabi kata sampai ayam berkukuk pun tak boleh hang ni. Biar pi kat dia, dia nak berkukuk. Jangan dilaknat akan ayam itu. Kerana dia menyeru orang kepada sembahyang. Patut hang kena pi shake hand dengan ayam tu. Terima kasih ke dia, dia tolong dia. Bukan ada siapa bayar gaji ke dia tiap-tiap bulan ni duduk berkukuk suruh orang bagi sembahyang ni. Pejabat zakat pun tak nak bagi duit ke dia. Tok bilai masjid dapat juga duit. Tok bilai masjid apa dapat duit ni duk panggil orang sembahyang. Ayam duk berkukuk. Gerah orang sembahyang, bukan ada siapa pi bagi apa kat dia. Syekh ni nak pergi penyetok pula kat ayam ni. Allahu Akbar. Maka dia kata, maka Nabi kata, biar pergi dia berkukuk. Jangan kamu laknat duk maki hamun dia. Kerana dia menyeru orang sembahyang. Yakni dia menjagakan orang akan masuk waktu untuk beribadat sembahyang subuh. Adakah pasal duduk marah ayam tu? Masalah melaknat kutu anjing itu pun ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni tuan-tuan macam-macam, ya Allahu Akbar. Kita duk baca Bukhari Muslim ni duk baca banyak tahun dah. Ada lagi hadis tak kita dengar-dengar, apa orang macam tak mahu dengar. Ada lagi. Buku hak tuan-tuan duk beli Sahih Bukhari jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 tu pun bukan lengkap. Ada lagi hadis yang depa tak muatkan di dalam buku terjemahan Indonesia tu. Ada lagi. Dia kena tengok di dalam Fathul Bari. Syarah kepada Sahih Bukhari hak betul ya, hak tu semua hadis Bukhari ada dalam dia. Hak kita duk beli di kedai-kedai buku ni Sahih Bukhari jilid 1 jilid 2, bukan semua hadis Bukhari ada dalam tu. Kadang-kadang hadis yang ulang dia potong, dia tak orang masuk. Dan kalau duk masuk banyak sangat, bila banyak sangat orang tak beli. Dia business oriented. Dia kira buat buku nak bagi orang beli. Kalau tebal sangat, kalau apa mahal sangat, orang tak beli. Dia buat buku nipih-nipih. Matlamat dia nak bagi orang beli. Matlamat dia nak menjaga. Dia ambil ni hak asal ni. Sahih Bukhari hak asal ni. Ada lagi hadis yang kita duk baca dah ni tak pernah jumpa. Ada lagi. Belum bercakap tentang Sahih Muslim lagi. Belum bercakap tentang Sunan Abu Daud. Tentang At-Tirmizi. Tentang An-Nasai. Tentang Ibnu Majah. Tentang Sunan Ad-Darimi. Tentang Al-Muwatta Imam Malik. Tentang apa Musnad Imam Ahmad. Banyak lagi kitab hadis dia ada ni. Yang hadis-hadis sahih ada banyak di sana. Jadi bila kita duk mengaji ni, dapatlah. Oh, yang ni aku tak pernah dengar. Oh, yang ni aku tak pernah dengar. Oh. Satu pertambahan ilmu untuk kita, untuk kita tambah amalan kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni pula dia kata apa? Ada pula satu hadis. Sampai nak maki, nak kata tak elok dekat kutu anjing. Apa dia panggil? kutu ke, tungau ke, cenangau ke, apa kata ada di badan anjing tu menatang tu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diketit oleh seekor kutu anjing akan satu laki-laki. Ketit ni bahasa Zuaik lah. Ketit, ketit. Nah, ini yang Datuk Ustaz semaya kamu sedia, dia kata kat saya lah. Dia kata syong baca Bahrul Mazih ni, dia kata tapi dia masalah dia ada perkataan lah, dia tak faham. Ini ketit ni lah. Ketit, lepas tu apa? Kelebong. Syekh Idris Al-Marbawi ni orang utara, dia orang Lubuk Merbau, Perak utara kan, yang panggil Marbawi tu Lubuk Merbau. Jadi dia tulis kap lam bawara kelebong. Nak abang selut tu dia pergi buat kap lam bawara kelebong. Jadi kalau orang belah Kuala Lumpur, belah Johor baca ni kap lam bawara, dia nak kata apa? Ke Kuala Lumpur kot, dia kata. Tapi dah hadap tu kan, adik Kuala Lumpur kot ni, dia kata kelebong kan. Tuan-tuan tahu Dato' Ismail Kamus, Ustaz Ismail Kamus kita tak sihat, dia ada di hospital, keadaan dia setakat 2-3 hari lepas tak upai lho keadaan dia. Dia doa mudah-mudahan Allah Ta'ala pulihkan kesihatan dia. Nah, dia satu orang yang banyak berjasa untuk dakwah Islamiah di Malaysia. Dia di antara orang yang awal-awal terjun di dalam medan dakwah dengan gaya penyampaian dia yang memikat hati ramai orang, dan ramai orang pun berubah atas sebab musabab dia. Dan dia telah menunjukkan apa, dari segi prinsip diri yang dia pegang, sanggup letak jawatan kerana mempertahankan pendirian dan sebagainya. Dia orang bagus, tuan-tuan. Dia orang bagus. Saya telefon dekat Sahibu Samaha Datuk Mufti Kedah 2-3 hari lepas, Ustaz Badarudin, Datuk Ustaz Badarudin. Saya tanya dia, saya, Datuk Ustaz Badarudin, mufti kita ni baik dengan Ustaz Semayang Kamu, dia pakai orang baik. Saya pernah belanja dia makan hari tu, dia memang baik, selalu duduk jalan sekali. Saya telefon kat Datuk Badarudin, tanya macam mana keadaan sahabat kita Ustaz Semayang Kamus. Dia kata dia baru jumpa dengan Ustaz Semayang Kamus hari Ahad lepas, baru jumpa di Singapura pergi makan kenuri. Saya kata macam mana Ahad bila? Dia kata ni Ahad baru lepas 2-3 hari lepas. Tapi dah pergi makan kenuri tu pun tak sihat dah, nak naik ke petropang, nak langkah tangga, dua tangga pun tak boleh. Dia punya uzur dia macam tu. Tapi mengenangkan kenuri kawan baik dia, Pak Datuk Zain ni, dia pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Singapura. Datuk Zain ni kawan baik kepada Sahibu Samaha Datuk Mufti Kedah, dan kawan baik kepada Ustaz Ismail Kamus. Jadi mengenangkan kawan baik kenuri kahwin anak ni, pi juga kalau nak naik kapal terbang, pi tak boleh. Dia suruh zaujah dia, isteri dia, bawa kereta naik juga kereta pi Singapura, dari Kuala Lumpur pi Singapura. Sampai nak turun kereta pun tak larat uzur, tapi pi juga. Tapi Datuk Badarudin Mufti kita kata duk melawak apa tu lah, tak larat ni apa semua, duk melawak dengan kawan-kawan ni, nak ambil hati kawan bagi orang seronok, tak ada macam tu lah, dia kata. Tu orang bagus, tentu tu je Raja Ali Haji kata tadi ni kan, orang bagus dia macam tu. Dia tak sihat, dia ada di hospital apa Ampang Kelaniga di Kuala Lumpur. Ramai kawan-kawan kita duk pergi ziarah dia kan. Kalau tak boleh pergi pun doa kesihatan untuk dia, kan orang bagus. Baik, so dia kata di sini apa? Dia kata maka diketit oleh seekor kutu anjing akan satu laki-laki. Ini satu sahabat duduk sebelah Nabi ni, kutu anjing mai ketit dia. Maka ia pun lalu melaknatnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dengar laki-laki tu laknat kutu anjing tu, kata dia, jangan laknat akan dia kerana telah menjagakan satu nabi daripada beberapa nabi akan sembahyang. Itu dia. Menatang ni ketit dia, dia maki. Allah, macam kebanyakan kita ada main mengaji ni pun terlepas lah. Malam ni nampak tertib, elok main pakai ketayak putih dengan gantung janggut cantik, dengan kain serban apa, cantik. Tapi perungih ni, bini aja yang tak perungih. Mulut ni silap sikit, nak aram sikit, silap sikit, aram jadah silap. Tak elok, perangai tu tak elok. Kan? adalah di kalangan sahabat Nabi yang jenis nakal macam ni. Menatang ni ketik-ketik dia maki. Dia maki Nabi kata jangan. Nabi kata, menatang ni walaupun dia satu putu anjing, tapi dia ada jasa. Dia pernah ketik satu Nabi. Nabi ni kena ketik, jaga-jaga boleh semayang. Ada juga jasa dia. Kerana kena ketik tu jaga, kerana jaga tu boleh semayang. Mana satu kena syihen juga dengan kutuan dia ni. Terima kasih hang pasal ketik aku. Aku jaga aku boleh semayang. Macam tu punya doa dalam dah. Kalau tuan-tuan rajin lupi mengaji kitab-kitab tasawuf dekat ustaz-ustaz yang mengajar tasawuf ni, ada panti mailah perbahasan benda-benda macam ni. Perbahasan cerita sampai tengok anjing pun dia berasa diri dia lebih hina daripada anjing. Apa? Ini perbahasan tasawuf. Tasawuf ni pun Imam Malik dia kata apa? Imam Malik kata, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqa. Dia kata, wa man tasawufa bi ghairi tafaqquhin tazandaqa. Ini kata-kata Imam Malik yang popular. Imam Malik kata, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin tafassaqa. Siapa ada belajar fiqh aja, duk belajar pasal hukum sah batal, wajib haram makruh sunat, duk belajar satu aja, dia belajar fiqh saja, bi ghairi tasawuf, dia tak ada tasawuf dalam diri dia. Dia pandai tentang hukum hakam, tentang apa pandai, tapi semayang dia tak ikhlas. Ikhlas itu tasawuf, ilmu tasawuf, dia cuci hati bagi ikhlas. Orang macam ni tafassaqah. Imam Malik kata dia fasik, dia buat ibadat tapi fasik, tak apa elok. Maksudnya buat ibadah nak menunjuk ke orang, pasti tak ada tasawuf dalam diri dia. Tapi Imam Malik kata, wa man tasawuf bi ghairi tafaqquhin, siapa yang duk kira tasawuf aja, mengaji fiqh apa kitab semua tak mengaji, duk kira nak kelorong hati dia aja, kelorong hati bagi putih bagi bersih, duk kira tu ya, dia kira aku mengaji mana pun tak mau, aku kira lagu duduk saja nak zikir. Sampai mai kelas mengaji kitab ni pun ustaz dok mengajar, dia dok penyuruh nu dok tarik tasbih. Yani tasawuf bi ghairi tafaqquh, dia kira tasawuf, dok kira nak bagi hati cuci bersih, nak bagi mengaji tak mau apa pun tak mau. Imam Malik kata tazandaqa, takut-takut dia jadi kafir zindiq. Zindiq ni satu kumpulan kafir. Pasal apa? Ilmu tak ada, tak mengaji ilmu, duk kira kelorong aja, duk kelorong hati bagi bersih aja. Ni ada kemungkinan tazandaqa. Imam Malik kata dia boleh jadi kafir zindiq. Dia boleh hanyut pergi tak tahu ke mana, tak tahu tengok-tengok dengar kata apa pun habislah. Pasal apa? Dia tak ada ilmu. Dia beribadat bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. So yang paling baik apa dia? Wa man jama' bainahuma. Imam Malik kata siapa himpun dua-dua sekali, kitab mengaji, fiqh mengaji, apa mengaji, tasawuf pun ambil juga, buat bagi bersih hati, faqad tahaqqaqa. Imam Malik kata itulah hakikat sebenar seorang manusia. Dia kena ada dua-dua elemen ni dalam diri dia. Ha? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah lepas ini kita masuk bab fi ta'allumin nasab. Itu bab yang datang pada menyatakan hukum belajar silsilah keturunan. Saya cerita di masjid ni ke bulan lepas yang apa nama sahabat kita dikubur panjang tu? Dah ada satu sahabat kita orang tua dikubur panjang ni, dia ada buku, dia tulis semua. Saya cerita kat sini kot, ha? Yang kata daripada zaman orang dua huruf ni nama kan, Piah nama, Siah, dia tulis. Dia ni kahwin dengan siapa, anak berapa orang, nama apa, dia tulis-tulis salah silah keturunan, ada buku. Saya pergi di rumah dia, dia bawa pulang tunjuk, ni ustaz, dia kata tengok ni, ustaz pun ada dalam buku ni. Saya kata saya pun ada juga. Ha, dia kata ustaz adik, beradik ustaz, di kubur panjang ni ramai, dia kata. Ustaz pergi kubur panjang ni, pergi sampai bendang raja, bendang apa, tu adik, beradik belakang, dia kata. Saya takut nak pergi ceramah betul ni. Takut ibu tak pergi balik. Adik beradik, kan? Itu dia. Jadi kita bila tak ambil tahu, kita tak tahu adik-beradik kita siapa. Bila ada ni fi ta'allumin nasab ni, kita belajar nasab keturunan ni, kita tahu keluarga kita, cik rupanya mai pada siam kita ni, kubur panjang nama pun kan, rupanya mai daripada gunung, tahkah cula longkon tu jatuh siapa dengan kita, kita tak tahu kan, mana kita tahu kan. taksin tu pun tak dah macam mana dengan kita pun tak tahu. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu dia masuk fi da'watil akhi li akhihi bi zahril ghaib. Tajuk yang akan datang pula dia nak kata apa? Doa yang paling ikhlas adalah doa kita di belakang pengetahuan dia. Di belakang mata dia. Kalau kita duduk depan dia, kita kata barakallahu fiik, Allah yubarik fiik, depan-depan. Kita kata Allah berkati hang apa, belum tentu ikhlas lagi. Tapi kalau dia tak ada depan kita, tapi kita duduk doa kat dia, yang tu ikhlas. Dia kata. Nabi kata, dia tak ada depan kita, kita tak ada satu interest, tak ada satu kepentingan kita pun. Kita bukan nak jack dia pun. Lain daripada kita sayang kat dia. Itu yang minta dalam banyak-banyak doa kita tu minta. Minta ya Allah ya Tuhan ku anugerahlah sihat kepada dia. Pasal sekian-sekian-sekian benda. Doa ni dia kata, bi zahril ghaib. Doa dalam keadaan ghaib. Di belakang pengetahuan orang yang kita doa. Itu adalah sesuatu yang sangat dipandang tinggi oleh agama. Itu tajuk yang akan datang. Kemudian, fishatmi. Dia main pula satu tajuk pasal maki saja. Apa cerita dengan maki ni? InsyaAllah kita ada satu kuliah. Kalau tak ada arai apa, kita ada lagi satu kuliah sebelum puasa. Sebelum puasa. Ini dah bulan Rejab. Next month sudah Syaban. Dan saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua. Bulan Syaban adalah bulan yang Nabi paling banyak puasa. Bulan Syaban adalah bulan yang Nabi paling banyak puasa, puasa sunnah. Paling banyak, bukan hari-hari, tetapi paling banyak puasa bulan Syaban. Jadi, pasal apa? Ha, ulama hadis dia hurai. Pasal dia kira macam kita kata gezek untuk nak puasa Ramadan. Kalau kita satu orang yang tak mengamalkan puasa sunat langsung, Isnin, Khamis, Ayyamul Bid, tiga hari tengah bulan, kita satu orang yang jenis tak rajin puasa sunat. Tiba-tiba aja first Ramadan kita nak start puasa Ramadan, genap sebulan. Jadi berat sikit kita. Dia ada macam-macam implikasi. So Islam dia main macam tu. Dia bagi kita warm up dulu. Kita warm up dulu. So bulan Syaban ataupun bersamaan dengan bulan Julai adalah bulan untuk kita warm up, untuk kita nak puasa Ramadan. Saya pesan diri saya dekat tuan-tuan. Dalam Syaban ni kalau boleh ambillah seminggu sekali ke hari Khamis, tiap-tiap minggu kita puasa dulu sebelum mainnya Ramadan. Pasal apa? Selain daripada baik untuk kesihatan, dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.